Assalamualaikum, waalaikumsalam. Setiap bertemu teman, bukti muslim sejati yang beriman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslimin dan muslimah, mari dibudayakan, kita bersama-sama ucap salam. Assalamualaikum. Salam bukti keteladanan tak akan berkurang kehormatan dan kewibawaan. Islam mengajarkan tentang kesopanan, jadikan panduan kitab suci kita Al-Quran. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslimin dan muslimah, mari dibudayakan, kita bersama-sama ucap salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bertemu teman, bukti muslim sejati yang beriman. Muslimin dan muslimah, mari dibudayakan, kita bersama-sama ucap salam. Assalamualaikum.